yang tidak boleh dirubah karena sudah pakem, mulanya tidak boleh dirubah. Contoh adzan. Adzan ini tidak untuk dirubah, itu pakem. Pertama dia wajib bahasa Arab, tidak boleh ditransit ke bahasa lain, tidak boleh diterjemah. Awas, engko nang adzan diterjemah. Allah maha besar, Allah maha besar. Gak oleh. Ini kena wong kene gak Allah kabedi, Allah kabedi. Dan nek Madura sing adzan, Allah maha jeraja, Allah maha jeraja daya. Lagunya harus bagus, harus indah, merdu, karena adzan itu implementasi dari panggilane Gusti yang bagus. Aja nganti orang gawe lagu, adzan orang gawe lagu ya medeni wong. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kuwi adzan penyumet mercon kowe. Lah aku iki mulangi sing genah. Tiru kono mengadopsi gaya Timur Tengah, Mekah Madinah, dirungokke kuwi enak wong panggilane Allah kok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anek model jagong kan biasa to adzane. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kuwi nek sing adzan bocah nom. Ana sing adzan bocah umur 6. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Rungokke nek azan subuh. Assalatu qayyim. Sing nom-nom iki lho nyandi kok mentolo kok tega wong wis mambu kuburan diko azan. Sing azanku sing nom yang kenceng suaranya bagus yang tua ndongake. Lagune sing sae manggil ben moro kok biru Mekah. Hayya 'alal shalah. Model Mekah. Madinah lain versinya. Hayya 'alal shalah. Gak usah tak tutupno kenaan sampean. Lagunya harus bagus, ndak boleh sembarangan. Kok azan dige lagu oplosan. Tutupan botolmu nanti ke azan. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Ndak oleh. Nang krungu aku tak gasak kok. Apa maneh mbok gawe lagu si Malakama. Tan dituruti. Aku mati emak. Ngom digawe azan. Hayya 'alal shalah. Ya salah. Ndak boleh itu sembarangan. Ono cak-cake diri.